Masih bareng Monata kembali. Yang tahu lagu ini nyanyi bareng-bareng. Seusah riku pada ngaleng. Lebih kencang. Lasan Lornya telmu di jawe jawe Mageh demen lare